Halaman 22 ya. Halaman 22 Durusulullah. Iqra waktub. Iqra baca dan uktub tulis. At-talibu fil jami'ah. Ma ma'na at-talibu fil jami'ah? Ma ma'na at-talibu fil jami'ah? Fil jami'atu, fil jami'ati, fil jami'ata. Ha? Fil jami'ati. Kenapa fil jami'ati? Karena didahului harfun jar, harfun jar fi. Di situ ada fi. Harfun jar diantaranya fi ila ala, fi ila ala yang sudah dipelajari pada halaman sebelumnya. Fi ila ala itu adalah salah satu dari sekian banyak harfun jar. Maka apabila didahului oleh harfun jar, maka harokat di belakang isim tersebut, harokat di belakang kata benda itu bunyinya kasroh. Fil jami'ati, fil madrasati, fil baiti, fil ghurfati. Semuanya kasroh. Semuanya kasroh karena didahului oleh harfun jar, huruf yang menjarkan. Jadi jar. At-talibu fil jami'ati. Ar-rajulu fil masjidi. Fil masjidi, tidak fil masjidu atau tidak fil masjida, tetapi fil masjidi. Karena apa? Didahului oleh huruf jar, harfun jar. Harfun jarnya apa? Fi. Baik. Dari kanan. Nomor 3. Saya sudah baik hati memberi 2 nomor. Nomor 3 sekarang. Dari kanan ya. Aina tajiru, tajiri, tajiro. Aina tajiru. Huwa. Huwa. Fit. Apa? Dukan. Ya. Huwa fit dukan. Huwa fit dukani. Apa ad-dukan? Ad-dukan? Hah? Apa? Toko. Ad-dukanu toko. Kedai. Toko, kedai, warung. Ad-dukanu. Mau nambah lagi? Biasanya nambah lagi. Gak apa-apa, masna, wasulasa, warubah. Boleh. Laki-laki boleh 4. Silakan berikutnya. Al-qalamu 'alal maktabi. Huruf harfun jarnya apa di situ? 'Ala. Harfun jarnya 'ala. Maka bunyi akhir dari maktab adalah maktabi, bukan maktabu atau maktaba. Alal maktabi. Nomor 5. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Fil ghurfati. Mana harfun jarnya? Fi. Al ghurfati. Fil ghurfati. Kenapa hiya? Kenapa kata gantinya hiya? Hah? Karena mu'anat. Siapa yang mu'anat? Zainab. Ya. Karena mu'annas, yaitu Zainab. Bagaimana kalau diganti? Aina Muhammadun? Jawabnya? huwa fil ghurfati. Kata ganti atau dhamir untuk seorang laki-laki yaitu huwa, orang ketiga laki-laki huwa. Adapun wanita hiya. Hiya untuk wanita. Nomor 6. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Mana harfun jarnya? 'Ala. 'Ala. Al waraqu, apa al waraqu? Hah? Kertas. Bisa juga uang. Nanti kalau ditanya ainal waraqu, ya, artinya uang mungkin. Bisa juga kertas, juga bisa daun, juga bisa maknanya lembaran. Nomor 7. Ainal madrasu. Hai. Mana madrasu? Aina mudar mudar mudarisi mudarisu mudarisa mudarisu. Huwa fil fasli. Aina al mudarrisu? Huwa fil fasli. Ma ma'na al mudarrisu? Al mudarris. Ha? Al mudarris. Guru. Ya. Al mudarris guru. Aina al mudarrisu? Di mana guru itu? Huwa fil fasli. Al fasli apa? Al fasli kelas. Al fasli kelas. Al fasl kelas. Nomor 8. Aina yasiru? Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Apa al mirhad? Kamar kecil, kloset. Ya. Kalau kamar kecilnya hamam, hamam. Kalau mirhad, klosetnya itu. 9. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Harfun jarnya apa? Fi. Nomor 10. Man fil fasli. Man fil fasli. Siapa yang ada di dalam kelas? Ya, baca dari 1 sampai 10. Kan sudah memperhatikan tadi. Iya, dibaca semua. At-talibu fil jami'ati. Ya, 2. Ar-rajulu fil masjid. Aina at-tajiru? Huwa fid dukkani. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Aina Zainab? Hiya fil ghurfati. Aina al-waraq? Huwa 'ala al-maktabi. Aina al-mudarris? Huwa fil fasli. Aina Yasir? Huwa fil mirhad. Asy-syamsu wal qamaru fis samaa'i. Asy-syamsu wal qamaru fis samaa'i. Man fil fasli. Man fil fasli. Ah, sekarang perhatikan. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliun, Abbasun. Perhatikan untuk nama-nama wanita. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Apa perbedaannya di situ? Hah? Nama laki dengan nama perempuan di situ bedanya apanya? Beda apanya di situ? Hah? Beda jenis kelaminnya? Hah? Nama laki-laki di situ dengan menggunakan tanwin Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun, dengan tanwin di belakang huruf terakhir. Berbeda dengan nama-nama wanita berikut. Aminatu, bukan Aminatun. Salah kalau Aminatun. Ya. Zainabu, bukan Zainabun. Ya. Fatimatu, bukan Fatimatun. Bukan. Ya. Tidak semua yang berakhiran tanwin itu dari bahasa Arab. Kalau Fatimatun, ya bukan bahasa Arab namanya. Kalau Zainabun, ya bukan bahasa Arab. Ya. Aminatun, bukan bahasa Arab. Ya. Gak tahu kalau si Atun. Ya. Maryamu. Ya. Maryamu. Aisyatu. Ya. Khadijatu. Sofiyatu. Ruqayyatu. Ini semua nama-nama wanita. Nanti di dalam pelajaran nahwu ada yang disebut mamnu', mamnu'u minas sharf. Mamnu' minas sharf artinya di situ dilarang tanwin. Ya. Di situ dilarang tanwin. Nanti ada juga nama laki-laki yang tidak boleh tanwin. Seperti Ibrahimu, tidak boleh Ibrahimun, ya. Ibrahimu, Ismailu, itu nama-nama laki-laki yang tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena dia ajam. Nama Ibrahim itu bukan nama Arab. Ya. Nama Ibrahim itu nama Ibrani, bukan dari Arab. Ya. Ismail itu bukan nama Arab. Yang nama Arab itu Muhammad, Ayub, dan seterusnya. Nanti dipelajari di dalam mamnu' minas sharf. Ya. Faham ini? Aminatu Zainabu, diingat-ingat ini. Ini mengingatnya tidak ada lain kecuali dengan latihan. Ya. Latihan mengucapkan. Ya. Aminatu Fatimatu, sekedar mengucapkan loh ya, jangan membayangkan. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu. Ini adalah nama-nama mamnu' minas sharf yang terlarang di situ tanwin. Ya, tidak boleh tanwin. Latihannya, iqra wa uktub. Iqra wa uktub. Baca dan tulis. Ma'adabti, beserta ketentuan awakhiri, akhir-akhir al-kalimat, pada kalimat-kalimat di bawah ini. Baca. Boleh kalau mau semua? Mau diborong? Silakan. Mariam, Aliun, Khalid. Terus? Masih ada enggak di situ? Masih. Abbasun. Abbasun. Iya. Aisyatun, Aisyatun. Ah, jangan pakai tun. Aisyatun. Sofiyatu. Sofiyatu. Sofiyatu. Sofiyatu. Khadijatu. Iya. Sofiyatun. Orang Barat menggunakannya dengan Sofia. Iya. Sofia kalau Baratnya. Daud jadi David. Yunus jadi Yonas. Yonas. Ibrahim jadi Abraham. Mikail jadi Michael. Michael, iya. Itu nama-nama dari. Taib, Alba. Perhatikan, kita masih berkisar di harfun jar. Sekarang harfun jar min dan ila. Al baitu min al baiti, al masjidu ilal masjidi. Al mudarris Muhammad. Percakapan. Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina Ammarun? Wa minas sini. Wa min aina Hamidun? Wa minal hindi. Aina Abbasun? Kharaja. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliun? Dhahaba ilal mirhadi. Paham ini percakapan ini? Difahami belum? Min aina anta, min dari. Aina mana? Anta kamu. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal yabani, saya dari Jepang. Saya dari Jepang. Al-Yaban, Yabani. Al-Yabani adalah Jepang. Yapan. Tulisannya Jepang kan Yapan. Orang Jawa bilangnya Jepun. Cabe Jepun. Wa min aina Ammarun? Apa artinya wa min aina Ammarun? Dan dari mana Ammar? Huwa minas sini. Huwa minas sini. Apa sini? As-sini dari Cina. As-sini dari Cina. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Apa Hindi? India. Aina Abbasun? Mana Abbas? Aina Abbasun? Mana Abbas? Kharaja. Apa kharaja? Keluar. Kalimat khawarij itu dari kharaja. Kharaja yakhruju. Khawarij, orang yang keluar. Keluar dari apa? Dari ketaatan terhadap pemerintah Ali bin Abi Thalib. Ya. Dengan bahasa lainnya menyempal. Ya. Menyempal. Aina dhahaba? Kemana dia pergi? Dia ini siapa kembalinya? Ke Abbas. Aina dhahaba? Kemana dia pergi? Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba, dia telah pergi ilal mudiri. Ila ke al mudiri apa? Al mudir. Apa? Mudir. Kepala sekolah. Mudir, direktur boleh, kepala sekolah boleh. Wa aina dhahaba Aliun? Dan kemana Ali pergi? Wa aina dhahaba Aliun? Dhahaba ilal mirhabi. Dia pergi ke al-mirhab, kamar kecil. Baik, kita baca sama-sama. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal yabani. Ana min aina Ammarun? Huwa min as-Sin. Huwa min as-Sin. Wa min aina Hamidun? Huwa min al-Hind. Huwa min al-Hind. Kharaja. Aina Abbasun? Aina Abbasun. Kharaja. Kharaja. Aina dhahaba? Aina dhahaba. Dhahaba ila al-Mudir. Dhahaba ila al-Mudir. Wa aina dhahaba Aliun? Wa aina dhahaba Aliun? Dhahaba ila al-Mirhadi. Dhahaba ila al-Mirhadi. Insyaallah mudah dipahami ya. Pelajaran ini membicarakan harfun jar, harfun jar min dan ila. Min dari, ila ke. Sampai di sini dulu. Biasanya sudah siap kitabnya? Belum, belum ada yang bawa. Bagaimana ini? Dilanjutkan pelajarannya dengan tidak bawa kitab ini? Tapi sudah pada beli belum miasarnya? Belum. Anwa'ul kalimat, macam-macam kalimat. Catat saja. Macam-macam kalimat. Yang pertama ismun, kata benda. Yang kedua fi'lun, kata kerja. Yang ketiga harfun, huruf. Anwa'ul kalimat, macam-macam kalimat. Apa makna kalimat dalam bahasa Arab? Di Indonesia kan? Kata. Jangan terkecoh dengan arti kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia yaitu terdiri dari rangkaian beberapa kata. Tapi kalau kalimat dalam pengertian bahasa Arab, kalimat artinya kata. Anwa'ul kalimat, macam-macam kata, ada tiga di dalam bahasa Arab. Yang pertama ismun, kata benda. Yang kedua fi'lun, kata kerja. Yang keempat, yang ketiga harfun. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Harfun itu apa? Huruf. Seperti apa tadi? Min, ila, fi, ala, apa lagi? An, dan seterusnya. Sekarang yang pertama tadi apa? Isim. Ismun. Apakah yang dimaksud dengan al-ismu? Al-ismu huwa kalimatun. Isim adalah kata dalat ala makna, yang menunjukkan kepada makna. Walam tuktaron, dan tidak disertai bizamanin, dengan zaman. Tidak terikat zaman. Artinya tidak terikat zaman, tidak terikat waktu. Namanya kata benda kan. Kita menyebut Muhammadun, tidak ada Muhammad waktu lampau, Muhammad waktu akan datang, Muhammad sedang, itu tidak ada. Ya, yang ada itu nanti di fi'il. Mitlu contohnya, Muhammadun, ustadun, tilmidun, khailun. Apa khailun? Kuda. Kalbun, apa kalbun? Anjing. Ya, manajemen kalbun artinya? Hah? Apa manajemen kalbun? Manajemen kalbun apa kalbun? Kittun, apa artinya kittun? Kucing. Daftarun, buku tulis. Apa bedanya dengan kitabun? Kitabun, ya kitab yang sudah ditulis-tulis. Mirsamun, apa mirsamun? Hah? Penghapus, betul. Mirsamun, alat untuk menulis, menggambar. Tobashirun, kapur. Syamsun, hah? Matahari. Qamarun, bulan. Asjarun, pohon-pohon. Ya. Program menanam 1000 pohon. Yang paling senang orang Batak, karena banyak generasi pohon-pohon yang hampir punah dilestarikan oleh pemerintah dengan menanam 1000 pohon. Iya kan? Pohon, tahu pohon? Hah? Naik ke tobing-tobing yang di situ banyak pohon-pohon, lari dikejar aja kukut, ambil pisau, tak tahu pisaunya si tompul. Kemudian alamatul isim, tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim yaitu al-khafdu. Khafad. Tanda isim yang pertama khafad. Khafad contohnya bismillahi. Bismi. Mi-nya itu bunyi kasrah, itu namanya khafad. Bismillahi. Di situ hi khafad. Ar-Rahmani, ni khafad. Ar-Rahimi, itu khafad. Maliki yaumi ad-dini, itu khafad semua. Bila ya, bila ada isim di situ menggunakan khafad, bila ada kalimat di situ ada menggunakan khafad, maka kalimat itu adalah isim. Fil masjidi. Mana isimnya? Masjid. Fis samai. Mana isimnya? As-sama. Paham? Paham di sini? Khafat. Yang kedua adanya tanwin, at-tanwin. Mislu contohnya rajulun, imra'atun, waladun, bintun, semuanya bertanwin. Apalagi contohnya? Muhammadun. Apalagi? Apalagi? Masjidun. Apalagi? Daftarun. Zainabu isim bukan? Zainabu enggak ada tanwinnya. Aisyah tuh. Aisyah isim bukan? Isim kan tidak ada tanwinnya. Hah? Syarat yang ketiga, enggak ada syarat yang ketiga. Mulai mereka-reka. Fatimah tuh isim bukan? Kan tidak ada tanwinnya. Semuanya isim, cuma mamnu minas sarf. Ya. Al alifu wal lam, tanda ketiga adanya alif dan lam. Mitlu contohnya al ustadzu, al ustadzatu, al talibu, al talibatu. Semuanya ada alif lamnya. Al-masjidu, al-jami'atu. Al-jami'atu masuk isim bukan? Hah? Hah? Kenapa? Ada alif lam. Huruful jar, ada huruf jar. Mislu contohnya min, minallahi, fi, fil baiti, ila, ilal masjidi, ala, alal kursi. Di mana ada huruf jar berarti setelahnya adalah isim. Paham? Setelah huruf jar maka di situ pasti isim. Paham? Fil ghurfati, mana isimnya? Al ghurfa. Fil baiti, minal fasli, mana isimnya? Hah? Al fasli. Minal mudiri, mana isimnya? Hah? Al mudiri. Al Quran. Sudah ya. Tanda-tanda isim ada berapa? Ada empat. Yang pertama khafad, yang kedua tanwin, yang ketiga alif lam, yang keempat hah? Ada harfun jar. Ayat yang pertama surat Al-Fatihah atau ayat kedua? Ayat pertama sudah tadi contohnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tunjukkan isimnya. Alhamdu. Kenapa itu? Ada alif lam. Terus. Alhamdulillahi. Hah? Lillahi. Itu? Isim. Apa tandanya? Huruf jar dan khafad. Iya. Rabbil alamin. Rabb. Isim apa bukan? Apa tandanya? Khafad. Dikasrah kan? Rabbi, iya kan? Al alamin. Rabbil alamin. Hah? Apa tanda isimnya? Alif lam. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman isim. Apa tanda isimnya? Alif lam sama khafad, dengan khafad. Terus Ar-Rahim isim. Isim bukan? Isim. Tanda isimnya? Alif lam dan khafad. Malik yaumiddin. Maliki khafad. Yaumi khafad isim. Terus ad-dini isim. Ada alif lam dan khafad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka apa? Isim, kenapa? Isim domir, ya, itu belum. Na'budu fi'il. Wa iyyaka nasta'in. Ka. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, isim bukan? Fi'il. Fi'il apa? Amr. As-sirat al-mustaqim. As-sirat? Isim bukan? Isim. Ada apanya? Tandanya alif? Lam. Al-mustaqim. Isim. Tandanya? Alif lam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat. Sirat apa? Isim bukan? Apa? Apa tandanya? Harusnya tanwin siratut, tapi karena ada perubahan gramatika yang awalnya menjadi siratut. Alladzina. Hah? Isim apa tandanya? Alif lam. An'amta 'alaihim. Isim juga. Anta, an'amta, fi'il. 'Alaihim. 'Alaihim. Ada? Ada 'ala. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mana yang isim? Ghairi. Ghairi isim? Bukan. Al-maghdu. Terus? Alaihim. Ada? Ada harfun. Waladdallin. Abdallin isim. Karena ada? Alif lam. Sudah lurus? Ya. Nilainya 7 sudah. Lulus. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Ingat-ingat ya, tanda isim ada 4. Ini akan terus berulang, akan terbawa-bawa terus. Tinggal sorofnya. Mudah kan belajar bahasa Arab? Mudah, antum gak punya bukunya aja bisa kok. Apalagi punya bukunya, tambah pusing.